بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم، اما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita berada di bab yang ke-18 dan merupakan bab yang terakhir dari kitab Al-Amal fi Shalah. Pada bab yang ke-18, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab dengan bab Yufakiru Rajul Asyai fi Shalah, hukum seseorang yang memikirkan sesuatu di dalam sholatnya, sesuatu yang merupakan perkara di luar sholat, apa hukumnya? Dan masalah yang berkaitan dengan al-fikr wal-khawatir wal-iradat, masa yang berkaitan dengan pikiran seseorang, keinginan, begitu pula bayangan-bayangan atau perkara yang ada di hatinya, ini merupakan perkara yang pasti didapatkan oleh setiap manusia. Pasti setiap orang ada di benaknya, ada di hatinya pikiran, iradat, keinginan, dan khawatir. Dan disebutkan faedah oleh ulama kita rahmatullahi wa majma'in, bahwasanya merupakan bagian dari kesempurnaan seorang hamba tatkala khawatirnya, pikirannya itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ada di benaknya, yang ada di hatinya dan pikirannya perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang baik, ini merupakan tanda kebaikan dan kesempurnaan hamba tersebut. Dan sebaliknya, ketika pikiran seseorang dan khawatir seseorang dan iradah seseorang itu perkara yang menyisihi apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bagian dari kekurangan yang ada pada hamba tersebut. Maknanya bahwasanya nilai kita itu bisa kita nilai sendiri. Kedudukan kita itu di mana, kita bisa menilainya dengan apa yang ada di pikiran kita dan di hati kita. Apa sekarang yang ada di hati kita? Itulah diri kita. Itulah diri kita. Dan ini tentunya merupakan perkara yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di antara doa yang paling banyak beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan hatinya di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan agar diarahkan hatinya kepada perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan khawatir fi shalah, pikiran seorang dalam salatnya dengan perkara yang dua salat, itu pun kita dapatkan. Kita semuanya mendapatkan hal tersebut di dalam salat kita. Baik itu perkara yang berkaitan dengan dunia ataupun perkara yang berkaitan dengan perkara agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ketika seorang salat ada pikiran tersebut. Dan tentunya aslinya ketika salat kita diperintahkan untuk khusyuk di dalam salat kita. Karena kekhusyuan dalam salat itu merupakan lubbus salah, inti dari nilai salat seseorang. Dan yang berkaitan dengan khawatir tadi, pikiran yang terlintas atau yang dipikir orang dalam salatnya, seandainya hanya selintas kemudian hilang atau datang kemudian kita berusaha menolaknya, tentunya tidak ada iskal, tidak mengganggu kekhusyuan salatnya. Akan tetapi terkadang pikiran tersebut berlanjut bersama salatnya. Apa yang harus kita lakukan dan apa hukum tersebut? Dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berserta atsar Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala an. Bahwasanya dalam masalah ini keadaan orang berbeda-beda. Tergantung dari sa'ah dan dhiq qalbil 'abd. Tergantung dari kelapangan dan kesempitan hati seorang hamba. Tergantung dengan keilmuan seorang hamba dan kebersihan hatinya. Bagi orang-orang yang diberi kelapangan dada oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang luas, ma'rifah yang luas dan kebaikan hati yang Allah sucikan hatinya, seorang hamba itu bisa menyatukan jenis-jenis ibadah dalam ibadah yang sama. Yang dikenal dengan istilah tadakhul ibadat fil ibadatil wahidah. Seorang bisa menggabungkan berbagai macam ibadah di dalam satu jenis ibadah. Seperti nanti akan disebutkan oleh beliau di bagian terjemahnya, wa qala Umar radhiyallahu ta'ala an, inni la ujahizu jaysi wa ana fi shalah. Kata Imam Bukhari, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku mempersiapkan pasukan perangku tatkala salat. Ketika salat beliau mempersiapkan pasukan perangnya. Ini di antar bentuk tadakhul ibadat fil ibadat. Beliau bisa menggabungkan antara ibadah salat dengan ibadah al-jihad fisabilillah dengan tanpa mengganggu kekhusyuan salatnya. Seorang bisa salat dengan khusyuk dan ia pun bisa mengambil ibadah yang lainnya. Itu mempersiapkan jaisnya, pasukan pedangnya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kelapangan dan ketinggian ilmu Umar radhiyallahu anhu dan kebaikan hati beliau. Mimba darbil masal, untuk mempermudah pemahaman, sampai dalam masalah dunia saja. Misalnya seseorang dalam kehidupan dunia, misalnya dalam masalah mengemudi, baik mengemudi motor atau mengemudi mobil. Kemahiran seorang dalam mengemudi itu berbeda-beda. Ada orang yang baru belajar mengemudi, baik motor ataupun mobil. Dan ada yang sudah ahli. Orang yang belajar ketika dia mengemudikan motor, tentunya semua konsentrasinya dia penuh dengan kendaraannya dan dengan jalan dia tempuh. Dia tidak akan berpikir dan tidak bisa, tidak mampu memikirkan apapun juga. dia konsentrasi dengan apa yang sedang dia hadapi tersebut. Berbeda dengan yang sudah mahir. Terkadang dia dengan satu tangan bisa mengemudikan motor atau mobilnya. Dan dia bisa membaca Al-Quran. Bahkan bisa makan dan minum sambil mengemudi motor atau mobil tersebut. Dalam keadaannya sama, mengemudi. Tapi yang ini hanya satu amal yang dia lakukan, yang ini bisa mengamalkan banyak amalan. Begitu dalam ibadah, misalnya dalam siam, seseorang sama-sama akan siam. Seseorang lakukan siam di bulan Ramadan. Dia sama puasa dari mulai subuh sampai datang waktu maghrib. Tapi nilainya berbeda-beda. Yang ini khusus dengan puasanya. Dan yang lain bersama dengan puasanya, dia memperbanyak qiraah Quran, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan soleh dengan sedekah, menyambung tali silaturahmi dan amalan yang lainnya. Menyatukan berbagai macam jenis ibadah dalam satu ibadah. Begitu pula dengan salat. Dan dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Bisa tersatukan antara kehusyuan salat dengan ibadah yang lainnya. Dan tentunya nilai lebih yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Jadi ketika dinukil Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku mempersiapkan pasukan perangku dalam keadaan salat, jangan diartikan Umar tidak khusyuk dalam salatnya. Beliau khusyuk dalam salatnya. Sama itu bisa beliau menambah ibadah yang lainnya. Justru ini bukan kekurangan bagi Umar, justru disebut oleh para ulama sebagai kelebihan untuk beliau radhiyallahu taala anhu. Adapun hadis yang beliau sebutkan, qala rahimallahu taala haddatsana Ishaq bin Mansur. Qala haddatsana Rauh dan Ar-Rauh Ibnu Ubadah rahimallahu taala. Qala haddatsana Umar wa Ibnu Sa'id Al-Makki. Qala akhbarani Ibnu Abi Mulaika wa Abdullah ibn Abi Mulaika an Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu taala an qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-asr falamma sallama qama sari'an dakhala ala ba'di nisa'i thumma kharaja wa ra'a ma fi wujuhi al-qawm min ta'ajjubihim li sur'atih faqal dakartu wa ana fi as-salah tibran indana fakarihtu ayumsi aw yabit indana fa'amartu biqismatih. Dari Uqbah bin al-Harith radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, pada suatu hari aku salat asar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau salam dari salatnya, selesai dari salatnya, tidak seperti biasanya. Nabi kalau selesai salat biasanya beliau menghadap kepada para sahabatnya dan duduk berzikir. Tapi ini selesai salat, qama sari'an. Beliau langsung bangkit. Wa dakhala ala ba'di nisa'. Kemudian langsung menuju ke rumah sebagian istri beliau. Kemudian tidak lama beliau kembali, dan ketika kembali beliau melihat di wajah para sahabatnya at-ta'ajjub. Di wajah para sahabatnya bentuk keheranan dari apa yang mereka saksikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tiba-tiba habis salat asar langsung bangkit. Maka Nabi jelaskan kepada para sahabatnya untuk menghilangkan pertanyaan atau keheranan yang ada pada mereka. Kata beliau, tadi dakar tuwana fi sholah, di syahidnya. Ketika aku sholat, aku ingat. Di rumah ada tibron. Sebagai riwayat, tibron min sadaqah. Ada kepingan emas dari harta sadaqah yang belum aku bagikan. Fakarih tuan yumsiya, au yabita indana. Dan aku tidak ingin kalau emas sadaqah tersebut ada di rumahku sampai sore atau terlebih sampai bermalam. Fa'amartu biqismati. Maka aku perintahkan untuk segera dibagikan. Syahidnya Nabi ketika sholat ingat dengan tiber. Dengan kepingan emas yang ada di rumah beliau. Dan ini tidak bertentangan dengan khusyuan sholatnya. Sebenarnya Nabi ketika sholat, tadinya beliau ingin memperpanjang bacaannya. Kemudian beliau mendengar tangisan anak kecil di belakang. Maka beliau segerakan sholatnya. Beliau ringankan salatnya. Dan beliau katakan, karihtu an asyqa ala ummi, aku tidak ingin memberatkan ibu anak tersebut ketika mendengar anaknya nangis dalam keadaan ibunya sedang salat. Sekali lagi, tidak bertentangan antara kekhusyuan dengan amalan-amalan tersebut. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Yahya bin Bukir, qala hadatsana Laits an Ja'far, Ja'far bin Rabi'ah anil A'raj wa Abdurrahman bin Hurmuz, qala qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza addana bis shalah adbara syaitan lahu dharar hatta la yasma ta'dil, fa idza sakata al muadzin aqbal, فَإِذَا ثُوِبَ أَدْبَرْ فَإِذَا سَكَتْ أَقْبَرْ فَلَا يَزَالُ بِالْمَرْءِ يَقُولُ لَهُ ذَكِّرْ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرْ حَتَّى لَا يَدْرِكَ مُصَلَّى. قال أبو سلام بن عبد الرحمن, إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمع أبو سلام من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika adzan dikumandangkan, adbar syaitan, syaitan lari tunggang langgang, lahu dorot, sampai mengeluarkan kentutnya dikarenakan adzan tersebut, hatta la yasma'u ta'din, sampai dia tidak mendengar adzan, lari sejauh mungkin sampai tidak mendengar adzan. Dan jika muadzin selesai dari adzannya, dia datang lagi, itu mengganggu manusia. Faidah suwi ba'adbar, dan ketika dikumandangkan iqamah, dia lari lagi, tidak mendengar zikrullahi azza wajal. Dan juga merupakan karunia dari Allah subhanahu kepada kita, kalau kita ingin terjaga dari gangguan syaitan, dan kita membentengi diri kita dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan itu lari dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya datang ketika seorang tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, fa'idha sakat akbal, kalau muadzin selesai dari iqamahnya, dia datang lagi. Kalau mendapatkan orang sedang sholat, syaitan tersebut membisikkan, bisa menggoda sholatnya dengan mengatakan udhkur kada, udhkur kada, ingat ini, ingat itu, dengan perkara yang sebelumnya tidak dia mengingatnya. Hatta la yadrikam sholat, sampai orang itu katanya tidak tahu berapa rakaat dia sudah sholat. Ini menunjukkan pikiran yang tidak baik, yang merupakan bentuk gangguan syaitan kepada seorang hamba. Ingat ini, ingat itu, dengan perkara yang tadinya tidak teringat. Sekali lagi, ini pasti kita dapatkan dalam sholat. Orang sholat itu pasti ada pikiran di hatinya. Kalau pikiran buruk, itu pasti buruk yang harus kita hilangkan. Itu dari syaitan. Dan seandainya pikirannya baik, maka jangan sampai mengganggu sholatnya. Kalau bisa menyatukannya, itu merupakan fadlullah yu'tihi mayyasha. Menunjukkan karunia yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika sesuatu kali yang terjadi pada hal tersebut, salat sampai lupa berapa rakaat dia salat, kata fal yasjud sajdatain wa huwa qa'id, maka hendaklah dia sujud dua kali, itu sujud sahu, sebelum atau setelah salamnya. Itu ketika sampai tidak tahu berapa rakaat dia salat. Pada Sa'id bin Sa'id, fal yasjud sajdatain qabla an yusallim, sujud dua kali sebelum salamnya. Dan ini juga dorongan baik kita, agar kita menjaga kekhusyuan sholat kita. Dan agar kita menghindari perkara-perkara yang menyibukkan sholat kita. Lebih lagi bisikan syaitan. Dan di hadis yang lainnya, di hadis sahih, di sahih Muslim, hadis Utsman bin Abil As, As-Sakufi radhiyallahu ta'ala, beliau pernah datang kepada Nabi SAW dan mengadukan bahwasanya kalau salat itu syaitan yahulu bainahu wa baina salatihi wa qiraatihi, merasa diganggu oleh syaitan dari salatnya dan bacaan salatnya. Maka Nabi sallallahu memberikan petunjuk kepada beliau, kalau mendapatkan sebut falian pus an yasari thalatha wal yasaid billahi minasyaitan. Hendaklah dia meniupkan atau meludah meniupkan angin 3 kali ke sebelah kirinya dan berta'awud. Itu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali sambil meludah ke sebelah kirinya atau meniupkan angin sebelah kirinya. Dan itu diantara cara menghilangkan waswas atau gangguan dan bisikan syaitan ketika sholat. Di sini juga kita harus bedakan mana bisikan syaitan yang harus kita tolak dan kita memperlindungi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mana perkara yang baik yang tidak mengganggu kehusyuan sholat seseorang. Kemudian yang terakhir, qala hadatsana Muhammad Musanna, qala hadatsana Utsman ibn Umar, qala akhbarani ibn Abi Diyam wa Muhammad ibn Abdurrahman an Sa'id al-Maqburi qala qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an yaqulu an-nas akthara Abu Hurairah falaqitu rajulan faqultu bima qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bariha fil atama qala la adri faqultu lam tashhadha qala bala qultu lakin ana adri qara surata kada wa kada. Kisah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang disebut oleh Sa'id al-Maqburi rahimallahu ta'ala. Abu Hurairah mengatakan bahwasannya sampai kepada beliau perkataan sebagian orang, aktsar Abu Hurairah, karena Abu Hurairah terlalu banyak meriwayatkan hadis. Nah, sudah kita lihat Abu Hurairah sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Hanya yang namanya manusia, terkadang terjadi sesuatu yang tidak baik pada hatinya, sehingga muncul syubhat. Kata ini Abu Hurairah, beliau baru berapa tahun bersama Nabi, karena berjumpa dengan Nabi setelah perang Khaybar hanya sekitar 4 tahun saja berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sana ada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum yang lebih lama mulazamahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersama dengan itu hadisnya tidak sebanyak hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala. Dan perkara aktsar Abu Hurairah di sini sebutkan terjadi juga ketika Nabi masih ada. Kata beliau, ketika beliau mendengar orang sebenarnya mengatakan Abu Hurairah terlalu banyak meriwayatkan hadis, kata beliau, laqitu rajulan, aku jumpai salah seorang di antara mereka dan aku katakan, aku tanyakan kepada orang tadi, tadi malam Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat, beliau membaca surat apa? Maka orang tadi mengatakan, la adri, saya tidak tahu, tidak ingat apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat tadi malam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, lakini adri, katanya, akan tetapi aku tahu, aku masih tahu, masih hafal dengan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi malam. Qara surata kada wa kada. Nabi tadi malam baca surat ini dan surat ini. Menunjukkan kekuatan hafalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika sebagian orang lupa, maka beliau masih ingat. Adapun sebabnya seperti sudah kita lalui. Di antaranya disebabkan barakah doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang membentangkan kainnya sampai aku selesai dari perkataanku, kemudian dia lihat dekap, lipat dan dekap, maka tidak akan lupa dengan apa yang aku sampaikan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu melakukan hal tersebut. Dan beliau katakan, sejak itu aku tidak pernah lupa dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu banyak sebabnya yang disebut oleh beliau, yaitu dikarenakan mulazamah tamah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika sampai kepada beliau perkataan Abu terlalu banyak melakukan hadis, mana para sahabat Muhajirin dan mana Ansar yang mana lebih lama mulazamah dengan Nabi sallam, maka Abu jawab, rahimallahu ikhwani minal muhajirin, syagalatumu asabku bil aswad. Dan semoga Allah merahmati sahabat-sahabatku dengan muhajirin. Mereka sibuk dengan jual beli mereka di pasar. Wa rahimallahu ikhwanul ansar syaghalhum a'mal fil mazari. Dan semoga Allah merahmati sahabat-sahabat dengan ansar. Mereka tersibuk dengan pekerjaan mereka di sawah dan ladang mereka. Wa ana azamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil ibatni. Sedangkan aku mulazamah dengan Nabi sallam ala mil ibatni. Yang penting aku bisa makan, bisa hidup. Tidak ada yang lebih yang aku cari. Tidak seperti yang lainnya. Fa ahduru hina ghabu, maka aku hadir bersama Nabi ketika mereka tidak ada. Wa ahfadhu hina nasu, dan aku menghafal ketika mereka lupa. Maknanya di antara sebab hadis beliau banyak adalah kegigihan beliau dalam talabul ilm, dalam talabul ilm. Dan dalika fadullahi yu'tihi may yasha. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah.